Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit untuk kita waqfah, ada tadabbur dalam masalah ini. Qala syuri'a lizawji ta'dibu zawjatihi idza nashajat wa kharajat an ta'ihi wa hadha haqqun kaffalahu syar'u lizawj. Disyariatkan bagi seorang suami untuk mendidik kepada istrinya, tadib, memberikan pelajaran kepada istrinya ketika istrinya itu nusuz, maksiat, ya, dan keluar dari ketaatannya dalam hal yang ma'ruf tentunya. Dan ini dia hak, ini adalah merupakan hak yang syariat telah membebankan itu kepada seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita dengan apa yang Allah telah karuniakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita-wanita yang salihah adalah yang wanita-wanita yang tunduk taat serta senantiasa menjaga diri di saat suaminya itu tidak ada dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan nusyuznya mereka, akan maksiatnya mereka, maka wahjuruhunna fil madaj faidhuhun, kata Allah, yang pertama nasihati mereka. Berikan mauidhah. Yang kedua, kalau tidak mempan, wahjuruhunna fil madajik. Boikot mereka dalam tempat tidurnya. Ini pisah ranjang. Kalau ini tidak mempan, wadribuhun. Maka pukullah mereka. Tentunya, darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak melukai. Sebagaimana riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Jika mereka telah taat kepada kalian, maka jangan mencari-cari celah kesalahan kepada mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada para suami. Ketika istri itu tidak taat dalam hal yang ma'ruf. Tapi seperti ini terkadang juga perlu dilihat. Karena betapa banyak suami-suami yang juga egois. Terkadang mencari pembelaan dirinya. Kenapa kok istri kemudian tidak taat? Kenapa kok kemudian istri jadi purik? Kenapa istri kok maunya kembali pulang ke orang tuanya misalkan? Ini terkadang juga ada asbab. Yang sebab itu muaranya kembali kepada si suami itu sendiri. Maka ini yang terkadang kurang disadari. Kurang-kurang dipahami. Dan menuntut, tetap menuntut. Ya memang apapun keadaannya istri adalah supaya taat kepada suaminya. Namun kemudian hendaknya juga seorang suami dan juga dia sebagai pendidik dan sekaligus sebagai qawwam bagi keluarganya juga harus melihat. Karena tentunya sebagaimana dirinya juga tidak mau untuk disakiti, maka yuk jangan menyakiti. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. dirinya tidak ingin disakiti, maka ya jangan menyakiti, apalagi itu adalah istri. Yang dirinya tidak akan bahagia dalam hidupnya tanpa istrinya. Ketika istrinya ngancam, 3 bulan lagi ya saya baru bisa, 3 bulan ini sudah kelepekan. Ketika istrinya nanti 3 bulan lagi mungkin kita akan kembali. Ini suami sudah. Dan itu sunnatullah ala wajil ardh. Bahwa laki-laki itu tidak bisa tenang hidupnya kecuali dengan pasangan hidupnya. Meskipun semua dunia bisa didapatkannya. Kalau belum dengan pasangan hidupnya. Itu ayat dari ayat Allah yang azim. Dan itu tidak dipungkiri oleh semuanya. Tidak dipungkiri. Itu ayat Allah yang juga memang kadang-kadang satu sisi menggelikan tapi juga aneh. Kok bisa? Ya itulah. Di antara keagungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya. Di sini mengatakan litaskunu ila, dan Allah tidak mengatakan litaskunu ma'aha. Enggak. Tapi mengatakan litaskunu ila. Ini sangat butuhnya kita. Maka hendaknya seperti ini pun juga perasaan, ya. Mengerti benar. Sebagai seorang pendidik, paham benar titik-titik mana yang kemudian bisa menyelesaikan, atau kemudian titik-titik mana yang kemudian memunculkan prahara dalam rumah tangganya, ini hendaknya juga disadari. Meskipun itu mungkin terhadap dirinya sendiri, makanya juga kita mesti jujur. Mesti terkadang kita juga mesti harus jujur kepada diri kita sendiri, bahwa sebab itu sendiri adalah terkadang dari kita sebagai suaminya sendiri. Meskipun juga tidak menafikan, kadang seperti itu juga tidak sedikit dari sumbernya adalah dari si wanita itu sendiri. Maka bagaimana kemudian memandang permasalahan itu secara komprehensif, secara menyeluruh, supaya juga bisa berlaku adil dalam mensikapinya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada suami. Bagaimana kalau terjadi prahara dalam rumah tangga, istri sampai tidak taat, maka Allah Subhanahu wa taala membebani itu kepada para suami. Dan ini kita lihat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam mendidik kepada seorang istri yang nusyuz tadi itu adalah ada tingkatan-tingkatan. Ya. Ada tingkatan-tingkatan. Ketika istri membelot, ya, maka ada tingkatannya. Yang pertama adalah dinasihati. Tidak dihajar, tidak pula dipukuli. Apalagi diancam. Ya. Dinasihati. Allah mengatakan, fa'idhuhun. Nasihati mereka dengan apa? Dengan kitab Allah. Dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ingatkan kepada mereka apa-apa yang Allah telah wajibkan terhadap para wanita. Dari keharusan untuk husnul suhbah. Husnul mu'asyarah. Ya. Husnul ba'l. Ya. Ingatkan kepada mereka dari kewajiban terhadap para wanita untuk bergaul yang baik dengan suaminya. Dan juga hubungan yang indah dengan suaminya. Dan juga mengakui derajat yang dimiliki oleh seorang suami atas istrinya. Ingatkan mereka itu dengan hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan besarnya keagungan dari hak seorang suami terhadap istrinya. Dan juga indahnya husnul usrah, indahnya muamalah yang baik terhadap suami ini. Serta wajibnya ketaatan seorang istri terhadap suaminya dalam hal yang ma'ruf. Diingatkan. Demikian pula dengan keutamaan-keutamaan yang besar. Yang tadi sudah diantara sudah kita singgung. Tentang keutamaan dari berkhidmah, berbakti kepada suami. Dunia dan akhiratnya ini. Dan kalau ternyata seperti ini tidak bermanfaat, nasihat, peringatan dengan cara yang lembut. Ini terkadang nasihat itu sendiri, suami kadang tidak menasihati. Atau terkadang sudah wanyel dulu sama istrinya. Lah, menasihati dalam kondisi anyel, tidak akan jadi nasihat. Bukan akan menjadi nasihat. Ini yang kadang-kadang kurang dimengerti. Dan hakikatnya sebenarnya dirinya belum mampu untuk menjadi seorang suami yang membawa beban dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Harus belajar lebih banyak lagi untuk bagaimana menjadi qawwam. Sebenarnya seperti itu. Ini belum siap sebagai qawwam karena belum bisa menyelesaikan masalah dan tidak memahami kepada masalah. Dan terkadang kalau sudah seperti itu, istrinya menjadi bulan-bulanan. Dia mengadu, dia mengeluhkan masalahnya kepada orang. Kemudian, ya namanya mengeluhkan kepada seseorang ini sudah urusan mahkamah, urusan qadha, mesti akan berat sebelah. Ya. Dan kita, misalkan kita yang dicurhati, ya jangan percaya sepenuhnya. Itu versi si suami. Nanti versi istrinya akan lain lagi. Yakin akan berbeda. Maka ini tidak bisa untuk kemudian menyelesaikan seperti itu adalah hanya sepihak. Ini kalau dalam fikih Islam itu dalam masalah qadha. Masalah mahkamah. Tidak bisa kemudian sembarangan. Sembrono tidak bisa. Dan ini kalau sudah mahkamah, para masyayikh pun juga di forum seperti ini, di majelis taklim, enggak bisa, enggak mau menyelesaikan. Saya ingat dari ketika duduk di majelisnya Syekh Hussein Al-Syekh, beliau juga qadhi, ya. Dan ketika membahas Ziyadul Mustaqni, ya, dari fikih Hambali, dan beliau orangnya juga munsif. Meskipun fikih Hambali, tapi tidak ta'asub juga dengan madhab Hambalinya. Dan ini dibahas. Kadang-kadang beliau mengatakan, ya ikhwan, hari ini terpaksa kita membela Hanabilah. Besok harinya kadang mengatakan, ya ikhwan, hari ini terpaksa kita harus mengalahkan Hanabilah. Didudukan dengan dalil. Masya Allah. Dan terkadang juga beliau mengatakan, karena masalah ini, masalah qadha, cukup sampai sini saja. Enggak diteruskan permasalahannya. Masalah qadha, masalah mahkamah, ini cukup sampai sini saja. Sering begitu beliau. Ini jadi tidak sembrono. Maka ini yang kadang-kadang kita sangat menyayangkan dari sebagian ikhwah. Ketika mendapat curhatan seperti itu langsung berfatwa. Langsung ngomong, loh ini dari Ustadz Fulan seperti ini. Subhanallah. Ya. Ini tidak bisa seperti itu. Bukan masalah yang gampang. Maka terkadang prahara itu terjadi sebenarnya juga munculnya dari orang-orang yang tidak tahari dalam masalah hukum seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maka ini hati-hati mestinya. Apalagi yang namanya hukum, sedang Rasulullah SAW sendiri juga sangat hati-hati sekali ya, masalah ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, ini ayat yang harus dicermati benar bahwa ini adalah kewajiban. Bagaimana tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang suami ketika mendapati istrinya begitu. Maka ini dengan memberikan nasihat. Nasihat itu adalah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Kembalikan mereka dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ternyata ini semuanya belum memberikan manfaat, berikutnya. Pada tahapan yang kedua. Yakni dengan menghajar dalam tidurnya. Jangan ditinggal pergi. Kadang-kadang sudah gak senang, sudah purik. Ya. Pergi, ditinggal ke keluarganya, atau kadang-kadang malu pulang ke orang tuanya, si suami ini kadang ke tempat kawannya atau ke tempat saudaranya. Oh, tumben. Kok yo dewean? Legan men, katanya. Ini kok yang mau legan, baik. Ini kadang seperti itu. Orang suntuk. Padahal semestinya tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Bagaimana kita bimbingan Allah Subhanahu wa taala sangat indah sekali. Dan sangat santun. Yani hajar cukup dalam tempat tidur saja. Wahjuruhunna fil madaji'. Yani saling menyendiri dalam tempat tidur. Tapi seperti ini kadang yang gak tahan malah suaminya sendiri. Pisah ranjang ini yang gak, ya. Akhirnya kemudian ya malang kerik. Ya kan? Raiso kan? Malah ngono sisan. Ini akhirnya tidak memberikan nasihat. Ketika memberikan takdib, yuk sabar. Ini. Meskipun juga dibenarkan pula untuk kemudian menghajar sampai di luar rumahnya juga dibolehkan, ya. Dibolehkan juga, tapi tentunya di sini dalam koridor. Yang paling utama adalah di rumah dulu, karena juga memang ada riwayat juga untuk menghajar sampai keluar, artinya ditinggal oleh suaminya, ini pun juga boleh dari di mana Rasulullah SAW juga pernah menghajar para istrinya dan meninggalkan mereka sampai satu bulan. Ini kan tidak di rumah. Rasulullah tidak di rumah para istrinya ini. Dihajar. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah, kalau seperti ini terjadi pada rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mimbabi aula kalau itu terjadi kepada rumah tangga kita. Artinya wajarlah kalau kemudian terjadi pada rumah tangga kita, satu hal yang wajar. Untuk kita juga tentunya lebih semeleh kalau pada rumah tangga Nabi SAW itu terjadi dengan sekian banyak istrinya ini, dan gak kebayang muknya, ya. Gak kebayang bagaimana beliau dalam membagi istri 11 istrinya itu, ya. Dan dalam tempat yang berdekatan, ya. Dan ini saya dulu gak begitu terbayang bagaimana rumah-rumah para istri Nabi ini. Nah, sekarang ini ya cuman membaca hadis aja. Hadis dipindah, tapi tentang lokasinya kan tidak. Nah, sekarang ini di Madinah itu ada Ma'radul Rasul, ya. Ada Ma'radul Rasul ini seperti bazar, ya. Di situ ada miniatur Masjid Nabawi zaman dulu di masa Rasulullah dan juga rumah-rumah Rasulullah dan para istrinya. Ini di sini, saya baru di sini toh, ya. Masya Allah, itu indah sekali dan memang menyenangkan. Dengan itu juga kita bisa istilahnya berkelana ke masa silam di masa Rasulullah SAW, sekaligus juga bagaimana melihat kembali dari dekat kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Juga ada miniatur kota Madinah dan dalam satu sekat gitu, ya. Itu bagaimana keadaan dari kota Madinah dulu di masa Rasulullah SAW dan juga kehidupan mereka. Bagaimana kondisi Masjid Nabawi dulu yang tentunya adalah sangat jauh sekali dengan kondisi sekarang. Jadi dari situ kita juga bisa mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Oh, pantesan kok di hadis katakan seperti ini, seperti ini. Oh, dulu seperti ini. Ini alhamdulillah sekarang ada itu di sebelah, kalau dari pintu utama itu sebelah kanan, ya, Masjid Nabawi itu ada Ma'rad Asmaul Husna dan juga ada Ma'radur Rasul. Demikian juga dengan audio dan juga Masya Allah dengan keterangan-keterangan hadis-hadis yang ada di tembok-tembok semuanya. Ini ya, ini istilahnya kita belajar lebih dekat, berkunjung ke Masjid Nabawi juga sekaligus melihat lebih dekat dari kehidupan Rasulullah SAW. Dan itu juga kita lihat bagaimana rumah-rumah beliau dengan para istrinya. Bagaimana beliau dengan para istrinya ini. Dan dengan itu kita akan lebih bisa menyadari, bisa memahami bagaimana bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pantas dulu ketika Rasulullah tidur di rumah Aisyah, malam-malam bangun, Aisyah pura-pura tidur, ya. Tapi sebenarnya ya pura-pura tidur, Rasulullah bangkit dengan pelan. Sebenarnya Rasulullah itu sendiri gak mau ganggu istrinya yang sudah terlelap tidur. Tapi Aisyah sebenarnya gak tidur. Ini mau kemana keluar malam-malam. Pulang kemana. Bangkit dari tempat tidurnya dengan pelan. Kemudian menyingkap selimutnya juga dengan pelan. Kemudian turun dari ranjangnya dengan pelan. Membuka pintu, menutup pintu dengan pelan. Aisyah semuanya tahu itu semuanya. Disebutkan dari Imam Nasa'i dalam Musyaratun Nisa. Kemudian keluar, Aisyah juga nguntit dari belakang. Ini mau kemana nih? Dikiranya juga mau ke rumah istri beliau yang lain. Nah, ternyata rumahnya juga berdekatan. Ya, ini yang berdekatan yang dekat dengan masjid itu adalah nempel itu rumahnya Aisyah. Dan di sebelahnya pas jejeran itu rumahnya Saudah. Maka Saudah dengan Aisyah ini dulu jatahnya Saudah kan diberikan pada Aisyah, ternyata rumahnya memang berdekatan, ya. Enggak jauh, cuma di selani ada gang saja, bilang. Ada gang. Kemudian yang di sebelah apa kiblatnya itu rumahnya Hafsah. Kemudian baru istri-istri beliau yang lain berjejer, ya. Di apa namanya di apa sebelah depannya dari kalau sekarang mungkin apa namanya dari sebelah kiri apa namanya dari sebelah kiri makam gitu ya. Karena kalau sekarang ini sebelah kiri terus apa jejer ke berarti ke selatan gitu ya. Mengarah ke selatan. Itu ada rumahnya di sini Ummu Salamah, ada Hafsah, kemudian Juwairiyah dan seterusnya urutan ya. Satu-satu di situ. Enggak terbayang. Alhamdulillah dengan seperti itu jadi lebih jelas ya. Ini. Dan ini kita lihat bagaimana rumah tangga Nabi SAW. Meskipun dalam hal ini, ya, itu dibolehkan. Ya. Namun tentunya juga ketika satu bulan Rasulullah ini kan juga apa, mengilak ya, mengilak istrinya. Ini sudah terkandung janji. Ya. Maka beliau pun juga menunaikan janjinya ini. Maka syahidnya ini, ikhwan fillah jazakumullah, itu dibolehkan. Kemudian juga, tapi juga dalam hal ini di syariat menentukan tidak boleh menghajar istrinya lebih dari 4 bulan. Maksimal 4 bulan. Makanya kalau diatur di dalam aturan depak itu kan, dalam sikot ta'liq kan 4 bulan. Ya. Karena memang seperti itu, mungkin ngambil dari sini juga. Ya. Nah, sikot ta'liq meskipun itu suatu hal yang tidak perlulah kutu dibaca, tapi inisiatif saja. Dan ini adalah tindak preventif dari KUA kepada wanita-wanita yang kepada suami-suami yang sembrono, ya, yang asal-asalan, yang kurang beragama kadang-kadang memang seperti itu. Dan tentunya ketika menghajar ini maksudnya adalah mendidik dan menjadikan lebih baik, bukan untuk balas dendam. Bukan pula untuk tasyafi, yakni mencari legitimasi pembenaran dirinya. Ya. Juga bukan pula untuk mendolimi kepada sang istri ketika menghajarnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dalam Ma'arij Sunan. Maka menghajar itu adalah bukan untuk tasyafi, bukan untuk intiqam, ya, membalas atau balas dendam, bukan untuk mencari legitimasi pembelaan kepada dirinya, tapi adalah untuk islah, untuk perbaikan, untuk mendidik, dan agar kembali kepada jalan yang benar. Dan kalau ternyata seperti ini, dihajar pun juga tidak bermanfaat, dan tidak mendatangkan buah yang selayaknya, maka baru kepada tahapan yang ketiga. Yani bolehnya untuk dipukul, tapi pukulan dharban ghairu mubarrih. Dari firman Allah wadribuhun. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, uhjuruha fil madja. Yani hajar, diboikot dari tempat tidurnya. Fa in aqbalat, jika dia mau terima. Artinya dengan dihajar itu mau sadar alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, faqad adzinallahu laka an tadribaha dharban ghairu mubarrih. Dan jika tidak mau taat, Allah telah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan Ibnu Abbas sendiri menjelaskan dalam riwayat yang lain, pukul dengan kayu arak. Ini kayu siwak, ya. Pukul dengan kayu siwak, ya. Artinya tentunya bukan hal yang berat ini, ya. Ini yang dijelaskan oleh Habrul Ummah Terjumanul Quran. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan ketika harus memukul, ya. Maka sang suami ini juga harus menjaga adab-adabnya. Karena ini adalah pukulan ta'dib, bukan pukulan untuk balas dendam atau menyakiti. Yang pertama bahwasanya pukulan itu tidak lain adalah karena tetap ngeyelnya sang istri dalam nusuznya ini dan dalam kemaksiatannya dan tidak taatnya kepada suami. Ini memukulnya adalah untuk itu. Dan ini juga setelah diberlakukan setelah tahapan-tahapan sebelumnya itu sudah dilakukan dari menasihati, dari menghajarnya. Kemudian yang kedua, hukuman itu adalah sesuai dengan jenis kekurangan atau jenis kesalahan yang dilakukan oleh sang istri ini. Maka harus melihat kepada kesalahannya. Jangan kemudian ketika salah cepat-cepat untuk dihajar, langsung diboikot, langsung dipukul, langsung pisah ranjang. Sedikit masalah langsung harus lihat-lihat dulu. Ini. Terkadang seperti itu, jangan sampai kemudian menghajar, memboikot ya dalam ya perkara yang sebenarnya tidak layak. Ketika seperti itu hanya dengan nasihat saja mau nurutnya. Dengan bimbingan, dengan arahan, itu sebenarnya juga mau nurut. Lebih lagi jangan bersegera untuk kemudian memukul. Sementara belum ada nasihat, belum ada hajar ini. Maka seperti ini, kalau kemudian seperti itu ini, yufsidu aktsaru mimma yusleh. Rusaknya akan lebih banyak daripada memperbaiki. Ini. Akan merusak, tidak akan memperbaiki. Ini yang hendaknya seorang suami memahami. Kemudian yang ketiga dijelaskan bahwa ketika memukul ini pun juga maksud dari pukulan ini adalah sebagai obat. Al-ilaj. Dan juga sebagai didikan juga agar jera. Tidak ada lain, tujuannya adalah untuk itu. Maka hendaknya juga menjaga. Yani menjaga cara yang paling ringan dalam memukul ini, mana yang itu adalah lebih ringan, lebih bisa menjadikan jera. Ini yani sudah pukulan ini adalah pukulan yang bagaimana bisa menjadikan jera. Seperti disebutkan dalam Sahih Muslim juga bahwa Nabi SAW dalam Hajjatul Wada mengatakan dalam hadisnya Jabir yang panjang, ittaqullaha fil nisa, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sungguhnya kalian mengambilnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian halalkan, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan mereka itu adalah dengan kalimat Allah. Wa inna lakum alaihinna alla yuti'na firasyakum ahadan takrahunahu. Maka bagi kalian atas para wanita untuk tidak boleh ada menginjak tempat tidurnya seseorang pun yang kalian benci. Fa in fa'alna, jika mereka melakukan itu, fadribuhunna dharban ghair mubarrih. Maka pukullah tapi pukul yang tidak menyakiti. Dan kata Ibn Abbas mengatakan ketika ditanya, bagaimana pukul yang tidak menyakiti? Qala as-siwak wa nahwah. Ini dengan kayu siwak dan yang semisalnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hendaknya ketika memukul ini seorang suami menjauh atau menjauhi dari memukul yang menakutkan, tempat-tempat yang mengkhawatirkan. Ya, jangan memukul tempat-tempat yang mengkhawatirkan, wajah, kepala, perut. Ini ya, ini tempat-tempat yang mengkhawatirkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam juga melarang untuk memukul wajah. Juga tidak boleh untuk mematahkan tulang. Atau juga mencederai anggota tubuh. Juga sampai melukai, mengalirkan darah. Demikian pula jangan sampai memotong dagingnya. Dan jangan mengulangi pukulan di satu tempat yang sama. Ini bimbingan-bimbingan dari Rasulullah SAW. Ada masalah ini juga ada aturannya. Untuk tidak sembarangan. Kemudian yang kelima dan yang diperhatikan, ketika si istri itu sudah jera, sudah kembali dari nususnya, mau tobat, mau berbuat baik kembali, maka jangan sekali-kali kemudian mengancam-ancam untuk menghukum, untuk kemudian mencari-cari kesalahan, atau kemudian memberikan hukuman kepada si istrinya ini, baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jika mereka sudah taat, sudah hapus semuanya, jangan diingat-ingat lagi. Ini, jangan diingat lagi apa yang sudah lewat, sudah dia maaf, sudah minta maaf, sudah, jangan diingat lagi. Jangan kemudian diakumulasi, ditumpuk, nanti suatu saat kena lagi, loh kamu dulu. Nah, ini enggak seperti itu. Allah mengatakan fa'in ata'nakum, jika mereka sudah taat, jangan coba-coba cari jalan keluar, jangan mencari-cari kesalahan. Kenapa? Perhatikan pada akhir ayat, fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira, diakhiri dengan dua asmaul husna, aliyan kabira, Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Maha tinggi, ada yang lebih tinggi darimu, yakni Allah. Ada yang lebih besar darimu, yakni Allah. Siap membalas, wahai para suami, ketika kalian mendolimi para istri. Ini makna daripada ayat ini. Ya. Maka, ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita. Dan masih banyak pembahasan terkait masalah ini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang binnahi taala. Wafaqanallahu wa iyyakum min kulli khair innahu lidzalika walqadir alaihi wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Billahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.